سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. سأل سائل بعذاب واقع. Salah seorang meminta kedatangan azab yang akan berlaku. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada siapa pun dapat menolaknya. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan sabar yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh. Wa narahu qariba. Sedang kami memandangnya dekat. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. Pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Dan gunung-ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Dan tidak ada seorang teman pun menanyakan temannya. يُبَصَّرُونَهُمْ. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Padahal masing-masing diberi nampak satu sama lain. Pada saat yang demikian orang yang kafir suka kiranya dapat menebus diri dari azab hari itu dengan anak-anaknya sendiri. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. Dan isteri serta saudaranya. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. Dan kaum kerabatnya yang melindunginya. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi, kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. Tidak sekali-kali, sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjolang-jolang apinya. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. Membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا. Memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. وَجَمَعَ فَأَوْعَى. Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seseorang pun merasa aman terhadapnya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. dan mereka yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Mereka ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Anil yamini wa anil shimali izin. Berkumpul berfuak-fuak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tidak sekali-kali, sesungguhnya kami telah ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Untuk menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Adarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Oleh itu biarkanlah mereka wahai Muhammad tenggelam dalam kesesatannya dan bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala yang mereka sembah atau puja dahulu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun. Sambil pandangan mereka menunduk ditimpa oleh kehinaan, itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka.